Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا Al-Fima Amma Ba'd. Fa'ina asraqal hadis kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fasharal umuri muhtasatuha fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'adun dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan tadi, insyaallah kita akan masuk pada masalah yang ke-19. Disebutkan oleh muallif rahimahullah di antara perilaku jahiliyah yaitu qadhuhum fi ba'dis salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Celaan orang jahiliyah, yakni yang dilakukan oleh mereka fi ba'dis salihin, mencelaknya orang jahiliyah kepada sebagian orang-orang salihin karena sebab perbuatan jelek yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan kepada orang soleh. Jadi mencela orang-orang soleh karena sebab perbuatan sebagian orang yang mengikuti orang soleh. Yang dimaksud perbuatan jelek yang dilakukan orang-orang yang mengikuti orang soleh. Inilah diantara perilaku orang jahiliyah, mudah menuduh kepada orang-orang salihin lantaran orang yang mengikuti orang salihin tadi melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Padahal orang-orang yang berbuat jelek, yang mengaku-ngaku mengikuti orang-orang soleh, ternyata orang yang soleh itu berlepas diri dari perbuatan-perbuatan jelek orang-orang yang mengikuti. Contoh, ya, supaya mudah dipahami. Di sini al-mu'allif rahimahullah memberi contoh. Kaqadhil Yahudi fi Isa. Seperti mencelaknya orang Yahudi kepada Nabi Isa. Ya. Wa qadhil Yahud wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau contoh yang kedua, tuduhan jelek orang Yahudi dan Nasara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mu'alif rahimahullah memberikan contoh. Bagaimana tuduhan orang Yahudi. Celaan yang diucapkan orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Karena sebab menyelewengkan ajaran agama Nabi Isa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Kalau kita tahu, ajaran Nabi Isa alaihissalam ialah mengajak pengikutnya beribadah ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Wa qala al-masihu, berkatalah al-masih. Al-masih maksudnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Orang yang ngaku-ngaku mengikuti al-masih namanya masihiyun. Masihiyin. Masahi. Begitu. Jadi, orang-orang yang mengikuti Al-Masih disebut Al-Masihiyun, Al-Masahi, itu diingatkan oleh Allah. Wa qala al-Masih, berkatalah Al-Masih, Isa alaihi salam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Ibadailah oleh kalian Allah, dialah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu mayusyrik billah faqad harramallah alaihil jannah wa ma'wahun nar wa millidzalimina min ansar. Siapa saja yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mati membawa dosa syirik, tidak bertobat darinya, harramallah alaihil jannah. Haram masuk surga. Allah haramkan dia jannah. Wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma li dhalimina min ansar, bagi orang-orang yang dhalimin ay musyrikin tidak ada min ansar, penolong, pemberi syafaat. Orang-orang soleh yang diharap-harap syafaatnya tidak mampu mendatangkan pertolongan pada hari itu. Kenapa? Lantaran orang itu berbuat syirik. Begitulah sehakikat ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajak kepada pengikutnya Al-Masihiyun itu untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya. Atau sebagai anak Allah. Atau sebagai Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Tidak pernah. Bahkan dia mengajak u'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Ayo ibadai Allah. Ya Rabb kita dan Rabb kalian. Dia bukan Tuhan. Ya. Itu hakikat dakwah yang diucapkan oleh Nabi Isa. Ya. Tapi di tengah-tengah orang yang ngaku-ngaku mengikuti Al-Masih, disebut Masihiyun, itu meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau putra lelakinya Allah dari Bunda Maria. Ya. Ini bukan ucapan Nabi Isa. Ini ucapan orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa. Tapi orang Yahudi, ya, mereka mencela mati-matian kepada Nabi Isa. Nah itu pengikutmu mengangkat Nabi Isa sebagai Allah. Ya, mereka mencela Nabi Isa lantaran penyimpangan yang terjadi dari orang-orang yang menisbatkan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sampai disebutkan demikian oleh Allah Azza wa Jalla agar semuanya memahami bahwa ajaran Nabi Isa sekali lagi tidak seperti yang dipahami orang Yahudi sehingga mereka mencela Nabi Isa Tidak pula seperti yang dipahami oleh pengikut-pengikut yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebab pada ayat 72, Allah Azza wa Jalla telah menolak keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh pengikutnya yang menyimpang. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putranya Maryam. Ya. Begitu. Sungguh telah kufur. Berarti kufur bukan lagi pengikut agama yang benar. Diingkari oleh Allah. Pada ayat berikutnya 73. Laqad kafara, diulang lagi. Alladzina qalu innallaha salisu salatah. Sungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Sekali lagi. Padahal sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kecuali dia Allah yang Esa. Sampai Allah ansam. Wa illam yantahu amma yaqulun. Layamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, mereka yakini, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Begitu. Sehingga dari sini kita tahu tuduhan orang Yahudi yang mencela Nabi Isa. Sampai mereka tega mengatakan Nabi Isa itu lahir dari wanita bezina. Maryam, kata mereka. Ini tuduhan yang cukup keji, tidak pantas. Sehingga Isa itu hasil apa namanya? Anak zina. Nah, ini tuduhan yang sangat keji. Iya. Oleh karena itu Allah bantah, mal masihu ibnu maryam illa rasulun. Tidak lain al masih putra Maryam adalah rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Maka sungguh telah berlalu sebelum para rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah. Nah, di sini. Dan ibunya, itu ibunya Nabi Isa, adalah wanita yang sangat jujur, yang benar-benar keimanannya terbukti. Kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa dan juga ibunya, keduanya makan makanan. Iya. Mana ada Tuhan makan roti, mana ada Tuhan makan kurma. Itu bukan Tuhan. Namanya apa? Makhluk. Yang doyan kurma kan kita, Mbok. Iya, manusia. Manusia. Sehingga tidak pantas orang yang makan kurma diangkat sebagai Tuhan. Begitulah hakikat permasalahan didudukan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempatnya. Sehingga orang Yahudi yang mencela pengikut mencela Nabi Isa alaihi salam itu sesungguhnya karena sebab melihat orang-orang yang mengikuti melakukan penyimpangan, hakikatnya penyimpangan itu terjadi bukan pada diri Nabi Isa, tapi orang yang mengaku-ngaku menisbatkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa berlepas diri atas tuduhan dan ucapan mereka. Begitulah tuduhan orang Yahudi. Lalu mu'allif rahimahullah juga menyebutkan di sini contoh kedua. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasoro, ya. Mereka mencela, menuduh dengan tuduhan jelek kepada orang-orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sebagian orang yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perkara-perkara yang menyimpang, ya, sehingga mereka dengan mudahnya mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana hal ini terjadi, ya, di tengah umat Islam, orang-orang yang mereka menyimpangkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada, seperti di tengah-tengah kaum muslimin ada sekte kelompok Syiah, ya, mereka ternyata banyak melakukan hal-hal yang tidak diatur, disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membantai kaum muslimin, ya, lihat, loh, berarti orang Islam itu apa namanya, suka membunuh saudaranya sendiri. Sendiri. Sebenarnya kalau saudara yang tidak pantas membunuh saudaranya sendiri. Perlu dipertanyakan. Hakikatnya mereka saudara yang benar atau yang tidak benar sih? Ya, jelas penyimpangan itu bukan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dicela karena sebab perbuatan orang yang menyimpang, tujuan itu tidak pas. Di tengah umat Islam ada segerombolan teroris, ya, yang suka membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah berkumpulnya kaum muslimin. Bahkan tidak segan-segan bom diledakkan dalam masjid. Ya, lalu orang-orang Yahudi, Nasoro, ya, ketika melihat praktek-praktek seperti, tuh, lihat, orang Islam kok bikin onar, gitu ya. Padahal sekali lagi Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah mengajarkan pengerusakan-pengerusakan seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang menisbatkan diri pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penisbatan yang jujur, pengikutan yang jujur, dan mencontoh dengan keikhlasan dan ketulusan seperti para sahabat. Mereka adalah sosok-sosok manusia yang berusaha mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dipuji oleh Allah. Ya, wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang dahulu, yang pertama masuk Islam dari sahabat muhajirin dan ansar, dan sekaligus orang-orang yang mengikuti mereka sahabat dengan cara yang baik. Nah, di sini. Jadi mengikuti cara-cara salafus saleh dengan ihsan, dengan cara yang baik. Apa yang sudah datang dari salaf, ikuti. Jangan kalau cocok dengan hawa nafsunya, diapakan? Ikuti. Diikuti. Kalau tidak cocok dengan kepentingan hawa nafsunya, diapakan? Ditentang. Ya. Itu bukan ihsan. Nah, ini. Jadi kadang ketika dia menisbatkan diri kepada orang soleh, kok melakukan penyimpangan? Hakikatnya yang perlu dicela bukan Rasul SAW, tapi orang yang melakukan apa tadi? Penyimpangan. Penyimpangan. Ya. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa masing-masing jiwa ia menanggung beban dosanya sendiri. Sendiri. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 164. Surat Al-An'am 164. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, wala taksibu, dan tidaklah kullu nafsin melakukan usaha setiap jiwa, illa alaiha, kecuali atas dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Ya. Al-Ma'idah. Al-An'am itu berapa tadi? 164. Ya. 64. Bahwasanya tidaklah sebuah jiwa melakukan sesuatu kecuali dirinya yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Illa alaiha. Ya. Dia berbuat dosa. Maka kemudharatan, bahayanya itu dosanya kembalinya kepada siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Bukan disebatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nanggung. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, masing-masing orang memikul dosanya sendiri. Sendiri. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada Rabbmu kalian dikembalikan dan akan diberitakan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, dari sini kita bisa memahami penjelasan Allah Azza wa Jalla atas hidayah untuk manusia ataupun ad-dhalalah yang ada itu akan menanggung atas dirinya masing-masing. Seperti dalam surat Yunus, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dalam surat Yunus ayat 108, siapa saja yang ihtada, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jal, fa innama yahtadi li nafsih, maka tidak lain petunjuknya itu ialah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan siapa yang dia memilih jalan yang menyimpang, fa innama yadillu 'alaiha, maka tidak lain dia menyimpang akan menyengsarakan dirinya sendiri. Begitu. Jadi Islam yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan untuk manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini maksum, terjaga dan dijaga oleh Allah dari celaan. Adapun kita, ya, kita yang sebagai pengikutnya mesti kadang punya kekurangan dan kadang punya kesalahan. Sehingga kejelekan ya pantasnya jangan disandarkan kepada siapa? Rasul atau kepada Islam. Inilah pengikutnya yang ada kekurangannya. Sehingga orang Yahudi dan Nasara, mereka menuduh jelek terhadap Islam. Sekali lagi, sesungguhnya Islam itu yang mulia. Rasulullah SAW adalah orang yang dijadikan uswatun hasanah. Dibangkana ya Rasulullah wal yaumil akhir. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ini persis seperti apa yang menimpa Nabi Nuh. Ya, rasul-rasul terdahulu. Ketika ditentang oleh kaumnya. Ketika kaumnya tidak percaya dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin masih ingat pada pelajaran sebelumnya. Maka mereka menjawab atas dakwahnya Nabi Nuh karena melihat pengikut-pengikutnya orang-orang yang rendah, ya, bukan orang-orang yang terpandang. Ya, dikatakan mana roka ittaba'aka illa alladzina hum araziduna. Tidak lain, kami melihat pengikutmu itu orang-orang yang pendek pikirannya, bodoh di tengah kami. Badi ar-ra'i. Bahkan dalam ayat yang lain, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apa kami akan mengikuti ajaranmu, agamamu Nuh alaihissalam? Karena pengikut kami itu kan orang-orang rendah. Tidak kayak kami, orang gede. Jadi mereka menolak lantaran melihat keadaan pengikutnya. Karena mungkin dari sisi duniawiahnya kurang apa? Kurang mapan. Seperti mereka. Maka Nabi Nuh menjawab, "Wama ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi. Law tash'urun." Wama ilmi, tidak ada ilmu bagiku tentang mereka, para pengikutku ini. Dengan apa yang mereka lakukan. Sebab apa? In hisabuhum, sebab hisab perbuatan-perbuatan mereka pengikut saya, kata Nuh, illa ala rabbi, itu hisabnya di hadapan Rabbku. Laukanu ya tas'urun, kalau kalian mau merasakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut. Sehingga kalau seandainya para nabi dan rasul dicela karena sebab sebagian pengikut-pengikutnya yang menyimpangkan ajarannya itu lalu menjadi sebab dicela, maka ini tidak pantas. Karena para nabi dan rasul, orang yang dijaga oleh Allah dari segala bentuk kesalahan dan kekurangan. Maksum mereka dari dosa. Adapun pengikutnya, mereka adalah bisa jadi terjatuh kepada kekeliruan. Seperti diselewengkannya ajaran Nabi Isa, diselewengkannya Nabi Musa alaihi salam oleh orang-orang yang di belakangnya. Atau sebagian orang-orang Islam yang kadang mereka menyimpangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, perilaku jahiliyah ini kita harus menjauhi, harus meninggalkan prinsip-prinsip, model-model cara berpikir seperti orang jahiliyah. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini atau kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh yang akan ditimbang di sisi Allah dengan timbangan yang berat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada penyiar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.